Qala rahimahullah, wala budda fi awwalihi min ihda zawaidil arba'. Mudhari' la budda, mesti di awalnya harus ada salah satu dari zawaidil arba'. Zawaidil arba' itu seperti huruf ya, huruf alif, huruf ta. Sumiyat bidzalik, dinamakan zawaidil arba' li'annaha mazidatun 'alal madhi, karena itu merupakan tambahan dari madhinya. An-nuhat ya'tabirun al-madhi wal asl. Ahli nahwu menganggap al-madhi itu adalah asal kata. Fa'ala sebagai asal. Walaupun sebagian lain berkata bahwa asalnya masdar. Al-asl huwa al-masdar. Sesuai dengan maknanya masdar, tempat munculnya. Alladhi sudira minhu. Tetapi ba'duhum, bahkan aktsaruhum menyatakan asalnya madhi, baru kemudian zida, ditambah ketika mudhari. Yaf'alu. Taf'alu. Naf'alu. Ila akhirih. Maka disebut dengan zawaid. Zawaid al-arba'. Qala summiya zawaid, karena dia lebih daripada madhinya. Madhi untuk ghaib mufrad dhahaba, tetapi untuk mudhari yadhhab, ada satu huruf tambah. Alladhi huwa al-asl, al-madhi dia adalah al-asl, hukum asalnya. Waqad sara hadha al-ism 'alaman bil ghalabah 'alayha, fala yansarif 'inda al-itlaq illa ilayha, wa tusamma bi ahrufil mudhari'ah. Dia sudah menjadi qad sara hadha al-ism, nama ini sudah jadi alam. 'Alaman bil ghalabah. Mana menjadi 'alaman bil ghalabah? Zawaidil arba' itu sudah menjadi alaman bil ghalabah 'alaiha, sudah dominan, sering dipakai kalimat itu. Maka tidak mengarah ketika diucapkan kalimat itu kecuali kepada itu. Tidak mengarah kalimat itu ketika diucapkan kecuali kepada huruf-huruf tersebut. Kalau dikatakan zawaidil arba', ya cuma itu. Tidak terkabur dengan yang lain. Karena memang sudah menjadi alaman, sudah menjadi nama. Tetapi ada nama lain. Watusamma aidan bi ahrufil mudara'ah. Ahruf al-mudara'ah. Atau terjemahan bebasnya huruf-huruf mudara'ah. Ail musyabahah. Tadi sudah kita tahu bahwa mudara'ah maknanya musyabihah. Lianna bi ziyadatiha alal fi'l al-madhi yaktasibu syibhan min al-ism. Kenapa dinamakan huruful mudara'ah? Huruf penyerupaan. Karena mudara'ah maknanya penyerupaan, musyabah ya. Mengapa? Karena dengan tambahan huruf tersebut dia mendapatkan keserupaan. Yaktasibu syibhan, mendapatkan keserupaan minal isim, terhadap isim. Fayu'rab, akhirnya di'i'rabkan. Li'annahu biha yuwazin ismil fa'il. Karena dia menyerupai isim al-fa'il. Unduru ila sabura. Fa'ala. Isim apa fi'il? Fi'il. Kam harfan? Kam? Naam, salah. Fa'il. Isim apa fi'il? Isim. Maf'ul. Isim apa fi'il? Hah? Isim. Fi'il, isim, isim. Ini fi'il. Ini isim. Ini isim. Kam harfan fa'il? Arba'ata ahruf. Kam harfan maf'ul? Hah? Kam? Enam, khamsa. Berarti ditambah satu huruf, tambah dua huruf. Maka, kata mereka, dengan tambahan satu huruf mirip dengan fa'il. Apalagi kalau tambahan dua huruf, tambah mirip lagi dengan, mirip dengan isim maksud saya. Yusbihu, isim, empat huruf. Hanya saja, yaf'al, tambahannya di awal. Tapi jadi empat, satu, dua, tiga, empat. Kayak fa'il, satu, dua, tiga, empat. Penggunaannya juga demikian. Ketika kita katakan ana dharibun dengan ana adribu, sama maknanya. Sahih? Nah, ada yang menjawab sama juga dengan fi'il madhi, kalau dharabtu kan tambah satu. Apa jawab? Bagaimana jawabnya? Kalau kalimat dharabtu taknya dhamir muttasil. Apa ini dhamir? Hah? Tidak. Enam. Khamisun a'azakumullah. Kembali kepada kitab. Itu adalah huruf-huruf mudhara'. Huruf-huruf yang menyerupakan fi'il mudhari' dengan isim. Menyerupakan diantaranya jumlah hurufnya. Karena dia sekarang setelah tambah satu huruf, mirip dengan dharib. Mirip dengan dharib. Yuwazin ism al-fa'il. Mengimbangi isim al-fa'il. Kayadrib. Fa'innahu muwazinun lidharib. Yadrib itu mengimbangi dharib. Ini mirip jumlah hurufnya dan penggunaannya. Wa yakhruj. Fa'innahu muwazin likharij. Yakhruj. Mengimbangi kharij. Jumlahnya dan penggunaannya. Min haitsu harakat wa sakanat. Dari sisi harakatnya dan dari sisi sakanatnya. Lihat berapa sukunnya, berapa harakatnya. Yaf'alu. Satu sukun, tiga harakat. Daribu. Satu sukun, tiga harakat. Sahih? Nah. Maka kata beliau, yushbihul isim fis sakanat wal harakat. Jumlahnya empat, sukunnya satu, harakatnya tiga. Tidak berbeda. Oleh karena itu, nama zawaidil arba sesungguhnya lebih tepat kalau dinamakan dengan huruful mudara'ah. Huruf yang menyerupakan fi'il jadi mirip dengan isim. Yang menjadikan fi'il mirip dengan isim. Apa saja huruf-huruf tersebut? Zawaidil arba' atau huruful mudara'ah. Wahiyal hamzah. Yang pertama hamzah. Adalah alal mutakallim wahdahu ka'akumu. Yang pertama hamzah yang menunjukkan si pembicara sendirian. Seperti kalimat aqum. Siapa yang bangun? Si pembicara sendirian. Mutakallim wahdahu. Mengingatkan kembali. Al-mutakallim istilah di sini orang pertama. Istilah di Indonesia. Mukhatab orang kedua yang diajak bicara. Ghaib orang ketiga yang diceritakan. Saya, kami, ini orang pertama. Kamu, situ, sampean, itu orang kedua. Mereka, dia, orang ketiga. Satu, ketiga. Nah, sekedar mengingatkan saja, itu sudah mendasar sekali di awal kitab Nahwu kalian. Qala al-mutakallim wahdahu, yang berbicara sendirian. Seperti aqumu. Yang kedua, nun. adalah al-mutakallim al-muhdith an-nafsihi, al-muhadith an-nafsihi, wa ghairihi. Kurang dhamir. Nun, untuk sang pembicara, al-muhadith an-nafsihi wa ghairihi. Sang pembicara, tapi yang berbicara dia atas nama dia dan orang lain, tidak sendirian. Atau mu'adzim nafsah, atau yang membesarkan dirinya. Ada dua sungguhnya. Imma dia dan lainnya. Au mu'adzim nafsah, atau yang membesarkan dan mengagungkan dirinya. Kanaqumu, seperti naqumu. Baik. Nah, masih orang pertama tapi bersama yang lain. Kami maknanya. Tetapi juga mu'adzim nafsah, maka ketika Allah menyatakan lau nasya'u, kalau kami menghendaki, lau nasya'u dengan nun. Bukan berarti lebih dari satu, tetapi mu'adzim nafsah, yang mengagungkan dirinya. Wal ya. Yang ketiga huruf ya. Al-musannah min tahat. Atau istilah lainnya musannah tahtiyah. Istilah musannah tahtiyah adalah titik dua di bawah. Kalau musannah fauqiyah, titik dua di atas. Adalah alal mudhakkar al-ghaib, yang menunjukkan laki-laki ghaib. Orang keberapa berarti? Orang ketiga yang dibicarakan. Orang ketiga yang dibicarakan. Orangnya sendirian, satu. Tetapi ya ini disebutnya di sini mutlakan. Tidak bilang satu, tidak bilang dua, tidak bilang tiga. Mutlakan. Pokoknya semua yang gaib pakai ya. Al-mutakallim kalau sendirian aqumu, kalau jamak naqumu. Sedangkan mukhab al-ghaib dengan ya lil ghaib mutlaqan. Maksudnya mutlaqan untuk satu orang, dua orang, tiga orang, empat orang, lima orang, sepuluh orang, semuanya yaqumu, yaqumani, yaqumuna. Yaqumu, yaqumani, yaqumuna. Tapi mudzakkar. Mudzakkar. Lil ghaib al-mudzakkar mutlaqan. Al-ghaib untuk yang ghaib ya ini huruf ya. Untuk yang ghaib mudzakkar mutlaqan. Satu, dua, tiga, berapa saja tetap ya pakainya. Oleh karena itu dia bukan dhamir. Sedangkan ta musannah fauq atau musannah fauqiyah adalah alal mukhatab, yang menunjukkan mukhatab yang diajak bicara. Mutlakan artinya mutlakan satu, dua, atau jamak. Taqumu, taqumani, taqumuna. Perempuan taqumna. Dan juga alal ghaib. Ghaibah maksudnya, perempuan. Ghaib yang mu'annad. Kahindun taqumu. Wal ghaibata, ul ghaibatain. Atau ghaib dua perempuan. Hindan. Berarti tak. Ada di sini. Tapi mu'annad. Mutlakan atau tidak mutlakan? Ini kan mutlakan. Mutlak laki, mutlakan. Taib tak untuk mu'anas mutlakan? Tidak. Wa'ib kalau satu, hindun takumu. Kalau hindani, takumani. Tapi kalau jamak, kembali ke ya. Yakumna. Taib. sehingga tidak mutlak, hanya untuk yang mufrad dan musanna. Ghaibah dan ghaibatan. Baik. Dan juga ta untuk mukhatab. Laki-laki apa perempuan? Satu apa dua? Mutlakan. Laki-laki, perempuan, satu, dua, tiga, semuanya pakai ta. Anta taqumu, antuma taqumani, antum taqumun. Anti taqumina, antuma taqumani, antunna taqumna. Tak semua. Mutlakon. Laki, perempuan, satu, dua, tiga. Baik. Ilahi. Yajma'uha, dikumpulkan semuanya. Az-zawaidil arba' biqaulika, dengan ucapanmu, na'aitu. Na'aitu artinya aku kesamping. Menghindar. Yan auna. Na'aitu. Bimana ba'udtu, maknanya aku menjauh. Atau, kalau enggak na'aitu, bisa anaitu. Maknanya, aku dapatkan. Adraktu. Aw ataina, aw na'ti. Itu si bebas bagi kalian untuk menghafal. Yang paling sering, yang paling nempel di kalian apa? Ana itu atau na itu? Ala kulli hal. Fa kullu kalimatin min hadhihi tajma'ul huruf zawaid. Semua kalimat-kalimat tadi, ana itu, na itu, ataina, aw na'ti, semuanya mengumpulkan zawaidil arba, atau makna lainnya, nama lainnya, ahruful mudara'ah. Wa innama zaduha farqan bainahu wa bainal madhi. Sesungguhnya mereka tambah huruf-huruf itu untuk membedakan antara fi'il mudhari' dengan fi'il madhi. Fala tahsul sighatal mudhari' bidunha, maka tidak mungkin akan ada fi'il mudhari' tanpa salah satu dari empat huruf ini. Tidak mungkin ada fi'il mudhari' yang tidak ada salah satu dari empat huruf ini. Alif, nun, ta, ya. Enam. Walam yaj'al al-musannif hadhihi al-huruf alamat al-mudhari', tetapi musannif tidak menjadikan huruf-huruf ini sebagai tanda mudhari', padahal tidak masuk atau tidak ada mudhari' tanpa huruf-huruf ini. Harusnya kan jadi ciri. Tetapi musannif lam yaj'al hadhihi al-huruf alamatan lil-mudhari'. Limadha? Li'annaha qad tujad fi awwalil madhi. Karena huruf tersebut kadang muncul di huruf madhi, walaupun fungsinya berbeda, walaupun dia kadang-kadang huruf asli, kadang muncul di fi'il madhi. Contohnya akrama, yukrimu. Atau contoh lainnya, akramtu zaidan. Hah. Diawali dengan alif. Atau diawali dengan ta, ta'allamtu. Jangan dikira itu fi'il mudhari'. Ta'nya ta'ul fi'il. Bukan ta'nya mudhara'ah. Ini fi'il madhi. Ta'allamtu al-mas'alata. Atau narjastu dawa'a. Aku lumat atau aku haluskan obat. Atau aku beri narjis. Narjis itu. Awali dengan nun. Idza wada'ta fihi narjisan. Kalau engkau tambahkan padanya narjis. Nah. Mana narjis? Hah? Undur fil qamus. Di sini catatan tapi hilang. Terhapus. Kelapa. Hah? Bukan. Yarna tu itu diawal dengan ya. Yarna hina pacar untuk memerahkan rambut putih. Idza khadabtahu bi yarna, kalau engkau warnai rambutmu dengan yarna dikatakan yarnatu. Wa huwa al-hinna, yarna itu hinna. Wa inama dzakaraha tamhidan liqaulihi yudhammu awwaluhu. Aktafi bi hadzal qadr. Karena yang akan datang kalimat berikutnya beliau katakan bahwa ini sebagai tandasan atau landasan. Ini sebagai landasan untuk dia katakan nanti. Untuk dia sampaikan satu perkara dari kaedah mudhari. Ya, alif, ta dan nun. Apa harakatnya? Bisa dhamma, bisa fathah. Bisa akumu, bisa uqamu, bisa ajlisu, bisa yukramu, bisa naqulu, bisa nukram. Bagaimana? Bisa pula yaktatibu. Atau yukal. Ini semua barakallahu fikum, kapan didhammahkan, kapan difathahkan, itu yang akan dibahas sesungguhnya. Tapi lu kasih muqaddimah dulu. Bahwa huruful mudhara'ah diawali dengan 4 huruf. Anaitu, na'aitu, na'ati, ataina. 4 huruf ini dibaca dhammah kalau begini, dibaca fathah kalau begini. Itu yang akan dibahas insyaallah setelah ini billahi taala. Dan ini karena terlambat kita mendapat sedikit la ba'sa. Mudah-mudahan berfaedah. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.